tak tahu bila kau pilih diriku ini. Engkau nyatakan cinta, katakan janji hidup semati. Apa yang kau harapkan dari diriku tak berarti. Dari rumpun bunga indah kau petik satu. Adakah sesal dalam hati?